kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Berarti barang siapa hijrahnya tulus karena Allah dan untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima hijrahnya sebagai bentuk ibadah yang murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya itu untuk meraih dunia, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kemudahan kehidupan, untuk mendapatkan fasilitas atau pekerjaan atau kelapangan dunia, atau untuk mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrah dia itu sesuai dengan apa yang dia tuju. Artinya, karena dia niat hijrahnya yang merupakan ibadah bukan karena Allah, tapi untuk tujuan dunia, maka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang hijrahnya untuk Allah dan untuk membela agama Rasulnya. Jadi niat, meluruskan niat itu adalah suatu keharusan, syarat diterimanya ibadah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berjihad tujuannya hanya untuk mendapatkan ghanimah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi barang siapa berjihad untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah, dan seandainya mendapatkan ghanimah pun itu menjadi tabak, mengikuti tanpa menjadi tujuan. Begitu juga orang ketika hijrah, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang hijrah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman katsira wa sa'a, dan barang siapa keluar hijrah kepada Allah, maka apa? Dia akan mendapatkan bumi yang lapang dan kelapangan itu kehidupan. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal seperti itu, tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan ketika orang hijrah ke Darul Islam atau ke Darul Khilafah. Tapi tujuan utama dari para hijrah itu adalah untuk menyelamatkan din dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika orang dalam ibadah apapun tujuannya hanya untuk dunia, dalam hijrahnya, dalam jihadnya, dalam mencari ilmu, tujuannya adalah untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana azna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan amalan yang di dalamnya dia menyertakan yang lain bersamaku, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia serikatkan. Artinya ketika orang beribadah, tujuannya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi menyertakan tujuan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dan memerintahkan orang tersebut untuk mencari pahala balasan dari pihak yang mana dia untuk hal itu bertujuan ketika beribadah. Ketika orang mencari ilmu atau ketika orang berjihad di jalan Allah, bisa jadi hal itu mengokohkan walaupun dia niatnya tidak ikhlas, tidak ikhlas tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hal tersebut manfaat bagi kaum muslimin. Banyak sekali orang sekarang, mereka dari kalangan ulama salafin, para ulama penguasa, atau bahkan para tawud, mereka ikut andil di dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka mencetak mushaf, mereka mencetak buku-buku yang kaitan dengan akidah atau fikih atau dengan ajaran Islam yang lainnya. Dan hal itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Bahkan ada orang-orang yang masuk Islam setelah membaca terjemahan mushaf yang mereka terbitkan. Akan tetapi ketika mereka tidak karena Allah ketika mencetaknya, ketika menyebarkannya, atau ketika orang menuntut ilmu untuk disampaikan kepada umat, dia tidak karena Allah, tapi supaya mendapatkan kepentingan dunia, jabatan atau pujian, itu bisa jadi manfaat bagi manusia. Akan tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Begitu juga ketika orang berjihad bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia, bisa jadi itu manfaat bagi kaum muslimin tapi tidak mendapatkan pahala bagi dia diri, bagi diri dia sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahum." Sungguhnya Allah benar-benar akan mengokohkan din ini dengan orang yang fajir. Fajir ini mencakup fajir kafir dan fajir orang muslim yang fasik. Berarti di sini bisa jadi orang tersebut kafir, orang murtad, atau penguasa murtad, tapi mereka ikut dalam mengokohkan din ini. Dalam mengokohkan din ini, makanya kita tahu Abu Thalib kafir, musyrik, tapi ikut serta dalam mengokohkan din ini dengan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Para tokoh zaman sekarang, para tokoh Saudi, mereka mencetak mushaf, mereka membuat universitas-universitas, memberikan pelajaran-pelajaran bagi kaum muslimin untuk urusan dunia. Tapi karena mereka kafir, memang tindakan mereka itu ikut dalam ta'yid ad-din, mengokohkan din ini. Sehingga banyak orang-orang yang menimba ilmu dari apa yang mereka cetak atau mereka siapkan, akan tapi mereka tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka bukan karena Allah ketika membuat universitas tersebut atau mencetak mushaf tersebut atau mencetak buku-buku agama tersebut, tapi tujuannya untuk dianggap sebagai orang Islam atau supaya mendapatkan simpati masyarakat atau supaya menghindari celaan kaum muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang fajir, orang fujar, tapi ikut dalam mengokohkan din ini. Ini adalah hal yang nyata. Jadi, tidak boleh orang mengatakan dia kan ikut mengokohkan din ini. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang kafir atau orang fujar? Tadi kata Rasulullah, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahum." Sungguh Allah benar-benar akan mengokohkan din ini dengan orang fajir dan dengan orang-orang yang tidak memiliki sedikitpun bagian bagi mereka di sisi Allah. Orang yang tidak memiliki sedikitpun bagian adalah orang kafir. Karena orang muslim, bagaimanapun buruknya dia, dia memiliki bagian di dalam din ini. Tapi orang kafir tidak memiliki sedikitpun bagian di dalam din ini. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa din ini akan ikut dikokohkan oleh orang-orang fajir, orang-orang fasik, dan juga oleh orang-orang kafir atau orang-orang murtad. Mereka tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang berjihad tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dikatakan sebagai pemberani atau karena fanatisme kesukuan, bukan karena Allah. Karena orang yang berperang di jalan Allah adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang pria, "Ar-rajul yuqatilu li zikri wa rajul yuqatilu li yura makanuhu wa rajul yuqatilu hamiyatan fa ayyun fi sabilillah?" Orang berperang supaya terkenal, supaya dikatakan mujahid, muqatil, atau sematan-sematan yang lainnya. Atau orang berperang li yura makanuhu, supaya dikenal kedudukannya, posisinya. Atau orang berperang karena hamiyah, karena fanatisme golongan, kesukuan, karena sukunya yang diserang. Dia berperang atas dasar kesukuan. Maka siapa yang berperang di jalan Allah yang mendapatkan pahala? Orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Orang siapa berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Dan dia orang yang akan mendapatkan balasan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang tadi yang berperang karena hamiyatan atau karena zikri, supaya dikenal, atau liyura makanu, atau supaya dikenal posisinya, dia mengokohkan dalam din ini. Kita melihat dalam perjuangan-perjuangan mengusir Uni Soviet umpamanya. Banyak kelompok-kelompok yang mana mereka tergolong hal ini, dan berarti mereka, ada di antara mereka orang Suburiyun, ada di Mufasiyun, ikut mengokohkan din ini, mengusir orang-orang kafir asli. Akan tapi tidak memiliki bagian di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena tidak memurnikan ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tindakan dia, din ini menjadi kokoh, kaum muslimin menjadi aman dari gangguan orang-orang kafir asli, dan din ini juga ikut menyebar. Akan tetapi karena ketidak ada ketulusan dari diri dia, baik ketulusan tauhid atau ketulusan ketika beramal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan balasan kepada orang tersebut. Ini artinya bahwa ikhlasun niyyah merupakan hal terpenting di dalam ibadah, di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Ketika orang beramal tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk dunia, bisa jadi dunia yang dia harapkan itu dia mendapatkan. Bisa jadi. Akan tapi bisa jadi juga apa yang dia harapkan dari dunia tersebut, dia tidak mendapatkannya. Jadi, ketika orang menginginkan dunia, dunia bisa tercapai dan bisa jadi tidak. Jadi kalau seandainya dia tujuannya dunia, terus dunianya tidak tercapai, maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Akan tapi ketika orang tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dunia tidak dia dapatkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan siapa keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, terus di kematian menjemputnya di tengah jalan, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah. Jadi orang ketika tujuannya karena Allah, dia ketika hijrah tujuannya karena Allah, berjihad tujuannya karena Allah, terus dia belum sampai ke tempat tujuan, maka pahalanya dicatat di sisi Allah. Dia berstatus sebagai orang muhajir. Walaupun dunia tidak dia dapatkan karena memang bukan tujuan dia, tapi dia mendapatkan apa yang dia jadikan sebagai tujuan, itu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tujuannya dunia ketika hijrah atau ketika amal yang lainnya, maka bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapatkan dunia, mati di tengah jalan sebelum mencapai dunia yang dia inginkan, akhirnya apa? Ridha Allah tidak dia dapatkan, dan dunia pun tidak dia dapatkan. Akhirnya apa? Khasirat dunia wala akhirat. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita untuk apa keselamatan diri kita, untuk keutuhan amalan kita, maka kita harus senantiasa tajdid aniyah, memperbaharui niat kita. Kadang seorang ketika di awal perjalanan baik belajar, atau umpamanya ibadah-ibadah yang lain, atau hijrah, atau berjihad, mungkin di awalnya ada tujuan, tujuannya dunia. Tapi dengan belajar, akhirnya memahami bahwa hal itu tidak benar, sehingga memperbaharui niatnya, sehingga meluruskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tajdid, niat, memperbaharui niat, itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita, dalam rangka menyelamatkan diri kita dan amalan-amalan kita, supaya tidak lenyap begitu saja tanpa ada bekasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.